Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kajian kita syarah dari qasidah lamiyah karya Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau sebutkan tentang aqidah Ahlus Sunnah, pemahaman salafus saleh tentang sifat-sifat Allah, ayat dan hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Beliau katakan wa jami'u ayati sifati amruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu. Dan seluruh ayat-ayat sifat yang menyebutkan sifat Allah, perkaranya adalah hak. Sebagaimana dinukilkan perkara itu oleh generasi pertama umat ini, salaf. Dari para sahabat, tabi'in. Wa aruddu uhdatahum ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Dan al-uhdah kepada para penukilnya, para perawinya, sehingga aku menjaga sifat-sifat itu dari segala yang dihayalkan oleh manusia yang tidak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Qubhan liman nabadal Qur'anu, qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Maka jelek orang yang membuang Qur'an di belakangnya, tidak mau berdalil dengan Quran, enggan untuk kembali kepada Quran. Maka jika berdalil, justru dia katakan, berkata Al-Akhtal, salah seorang penyair. Bukannya berkata Allah begini, berkata Rasul begini, tapi yang dia jadikan pegangan perkataan Al-Akhtal. Bait-bait ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah yang beliau maksud bahwa seluruh sifat Allah yang ada dalam Quran maupun dari asma'ullah, nama-nama Allah, hendaknya diterima seperti apa adanya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak ditakwil-takwilkan, tidak ditolak, tidak diingkari, tidak disamakan dengan makhluknya, tidak pula dibahas bagaimananya atau hakikatnya seperti apa. Beliau katakan kama naqala tirazul awwalu, begitu seperti dinukilkan oleh generasi pertama, yaitu salafus saleh dari para sahabat, karena memang wajib bagi kita umat ini untuk kembali dan berteladan kepada mereka, orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah di Al-An'am 90 tentang mereka, ulaikal ladina hadallah fabihudahumuqtadih. Mereka itu orang yang Allah beri hidayah kepadanya, maka dengan hidayah mereka itu hendaknya kalian berteladan kepada mereka. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, di At-Taubah ayat 100. Allah ridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dari sabiquna al-awwalun, para sahabat dari muhajirin maupun al-ansar. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tentang para sahabat, alaikum bil'atiq, hendaknya kalian berpegang dengan yang lama, orang-orang yang lama. Al-atiq yang lama artinya orang-orang yang lama, generasi-generasi pertama umat ini, yang tidak terjadi perselisihan pada mereka, yang mereka itu satu, sehati, seakidah, seiman. Begitu pula Ibn Mas'ud katakan, mangkana muta'asiyan falyata'assa biman qad mat, atau bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin berteladan, maka berteladanlah kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ibarat dan kaidah ma'ruf yang mereka sebutkan, amirruha kama ja'at bila kaif. Dinukilkan ini dari Imam Malik, juga Auza'i, juga Makhul, juga Laits bin Sa'ad rahimahumullah. Amirruha kama ja'at. Amirruha, biarkan datang. Ini terimalah ayat-ayat atau hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah, terimalah seperti dia datang, seperti dia disebutkan oleh Allah, seperti dia telah disebutkan oleh Rasulullah. Jika Allah sebutkan dirinya punya wajah, maka terima apa adanya bahwa Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Jika Allah sebutkan dirinya punya kedua tangan, maka terimalah bahwa Allah punya dua tangan. Bal yadahu mabsutatan, dan seterusnya. Dalam perkara ini, Syekhul Islam menyebutkan aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Adapun maknanya, kita kembalikan kepada para penukilnya, para perawinya. Karena para perawi-perawi hadis itu menukilkan dengan penuh amanat kepada kita. Mereka orang-orang terpercaya, thiqah. Kita tidak melampaui mereka dalam perkara iman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qalal akhtalu. Maka celaka dan jeleklah orang-orang yang membuang Qur'anul Karim ke belakangnya, tidak mau berdalil dengannya, dan jika berdalil justru akhtal yang dia katakan. Al-akhtal adalah seorang penyair yang hidup di Daulah Umayyah. Bahkan lebih parah lagi, Al-Akhtal ini penyair Nasrani, bukan Muslim. Bukan hanya itu, dikenal pula dalam biografinya, Akhtal ini penyair yang dikenal kefajirannya, suka mabuk-mabukan dan fajir, melakukan amalan-amalan fujur dan kemaksiatan. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam, celaka orang yang enggak mau berdalil dengan Quran tapi justru berdalil dengan perkataan al-akhtal dalam memahami atau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait akidah dan manhaj salaf dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terima apa adanya, mereka imani, mereka fahami seperti yang telah dinukilkan dari generasi pertama umat ini, tidak mereka ingkari, tidak pula mereka mentakwil-takwilkannya. Disebutkan demikian karena Al-Akhtal, penyair Nasrani ini, meyakini layaknya Nasrani menyatunya Allahut dengan An-Nasut. Lahut itu maksud mereka ketuhanan. Nasut itu kemanusiaan. Artinya Tuhan itu menyatu bersama manusia, sehingga tidak ada beda antara Tuhan dengan manusia. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Ucapan itu di dalam hati, omongan itu di dalam hati. Lisan itu kata akhtal sekedar dijadikan dalil terhadap apa yang ada di dalam hati. Tapi hakikatnya omongan itu ada di dalam hati. Tapi yang diucapkan lisan itu hanya sebatas dalil saja. Bukti bahwa dalam hatinya ada omongan ini atau omongan itu. akidah ini yang kemudian berpengaruh, mempengaruhi tokoh-tokoh sufi yang hulu seperti Ibnul Arabi dan pengikutnya, yang mengatakan al-abdu rabbun war-rabbu abdun falaita syi'ri manil mukallafi atau manil mukallafu, hamba itu ya Rob, Rob itu ya hamba, maka duhai kiranya siapa yang mukallaf, sesungguhnya yang dapat beban syariat itu siapa, karena hamba manusia hakikatnya adalah Tuhan, dan Tuhan kata dia hakikatnya adalah hamba itu sendiri, sehingga gak ada beda antara Tuhan dengan hamba. Perkara yang juga menunjukkan batilnya pernyataan Al-Akhtal ini, bahwa ucapan, perkataan dalam sholat haram, gak boleh membatalkan sholat kalau orang bicara. Dengan sengaja dia bicara, batallah sholatnya. Adapun orang yang was-was dan punya pembicaraan di dalam hatinya, ini dalam hatinya dia sholat, misalnya nanti habis sholat aku mau ke warung sebentar beli ini, dalam hatinya, apakah ini berarti membatalkan sholat? Seluruh fuqaha mengatakan tidak. Yang membatalkan itu ucapan, kalau dikatakan, dia bicara dalam sholatnya, nanti saya habis sholat akan ke warung, ini yang membatalkan. Kalau dia diam, walaupun itu ada pembicaraan dalam hatinya, tidak membatalkan sholat. Menunjukkan bahwasanya hakikat perkataan itu yang diucapkan. Hakikat perkataan adalah yang diucapkan oleh lisan. Demikian Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang beda jauh antara salafus saleh dan yang mengikut mereka dengan ahlul bid'ah yang berpegangan justru kepada penyair Nasrani fajir lagi. Mereka berpegangan dengan Al-Akhtal untuk mengingkari bahwa Allah itu berbicara, seperti Asy'ariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang lain, Maturidiyah. Allah enggak bicara kata mereka. Lalu ya kata mereka pembicaraan Allah itu hanya yang di dalam hati Allah, dalam dirinya. Buktinya, dalilnya apa? Berkata Akhtal ini tadi, "Innal kalama la fil fuadi." Namanya kalam, omongan itu di dalam hati. Jadi berdalil tentang sifat Allah, untuk meyakini sifat Allah dengan perkataan seorang Nasrani yang fajir lagi. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, qubhan, celaka dan betapa buruknya orang-orang yang semacam ini. Demikian pula tentang sifat istiwa, bahwa Allah beristiwa di atas arsy tabaraka wa ta'ala, thumma istawa 'ala al-'arsy, di Al-Hadid, "Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha." Peristiwa Allah di atas arsy. Al-Jahmiyah mengatakan laisa 'alal 'arsy istawa siwal adam. Tidak ada yang beristiwa di atas arsy kecuali yang adam, yang tidak ada. Wala turfa ilaihil aidi. Jahmiyah pula mereka ucapkan Allah itu tidaklah boleh diangkat tangan kepadanya. Karena kalau kamu angkat tangan doa, ya Allah sembuhkan ayahku, berarti kamu meyakini Allah di atas. Sementara mereka katakan Jahmiyah, Allah tidak di atas, tidak di atas arsy, maka enggak boleh tangan itu diangkat kepadanya. Qatalahumullah. Wala yas'adu ilaihil kalim. Dan kalimat-kalimat baik, zikir, doa juga tidak terangkat kepada Allah, karena Allah tidak di atas arsy. Wala rufi'a ilaihil masih. Bahkan Isa al-Masih pun tidak diangkat kepada Allah. Wala urija bi rasulillah ilaih. Rasul pun tidak diangkat ketika malam mi'raj kepada Allah SWT, tidak ke atas sana. Wala ta'rujul malaika warruh ilaih. Dan malaikat Jibril pun tidak naik kepadanya. Wala yanzil min indi Jibril biwahi. Dan Jibril pun tidak turun dari sisi Allah, karena semua itu menunjukkan Allah di atas. Mereka ingkari semuanya. Padahal Allah sebutkan masing-masing tadi yang diingkari dalam ayat-ayat Quran. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah, perkataan-perkataan yang baik, doa, zikir itu diangkat. Isa alaihi salam, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkat beliau di sisinya. Tapi semua ini diingkari oleh Al-Jahmiyah, karena mereka mengingkari istiwa Allah di atas arsy-Nya. Hadith-hadith pun begitu banyak yang menunjukkan Allah itu di atas arsy. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad memutuskan hukumnya terhadap Bani Quraidah Yahudi, maka Rasulullah katakan kepadanya, laqad hakamta fihim bihukmil malik min fawqi sab'i arti'ah. Kamu telah berhukum pada mereka dengan hukum Allah Al-Malik yang berada di atas langit ketujuh sana. Jelas hadis. Atau dalam lafaz lain, min fawqi sab'i samawat. Hukummu itu sesuai dengan hukum Allah yang ada di atas langit ketujuh sana. Ketika seorang budak wanita ditanya oleh Rasulullah SAW, Aynallah, qalat fissama, di atas langit. Qala man ana, qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'mina. Bebaskan dia karena dia wanita yang beriman. Karena jawaban dia, keyakinannya bahwa Rabbnya Allah di langit. Dipersaksikan, ditakrir oleh Rasul tentang iman wanita ini, mukminah. Jahmiyah mengatakan wanita ini waliyadzubillah ma'tuha. Ma'tuha itu waliyadzubillah orang yang sinting, yang hilang ingatan, Kenapa? Karena dia katakan Allah di atas langit sana. Padahal Rasul imani, Rasul benarkan ucapannya. Bahkan Rasul katakan dia beriman, mukminah karena jawaban itu. Itu pula yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu anha, istri Rasul, ummul mukminin, ketika membanggakan dirinya dari istri-istri Rasul yang lainnya. Dia katakan, zawajakunna ahalikunna. Kalau kalian semua dinikahkan oleh keluarga kalian, walinya, bapaknya, semua. Wazawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Tapi aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Ummul mukminin. Karena Allah sebutkan dalam Quran, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina fi azwaji adiyaihim harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Begitu dicerai Zainab oleh Zaid radhiyallahu an, kami nikahkan kamu dengan Zainab. Walhasil, pernyataan Ummul Mukminin bahwa Allah di atas langitnya. Itu pula yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Rawaha radhiyallahu an, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun. Aku bersaksi bahwa janji Allah itu semua hak. Wa anna nara mathwal kafirina. Dan aku bersaksi bahwa neraka itu tempat kembali bagi orang-orang yang kafir. Wa annal arsha fawqal ma'i tafin. Wa fawqal arshi rabbul alamina. Aku bersaksi bahwa arsh itu di atas air. Dan di atas arsh Rabbul Alamin. Wa yahmiluhu malaikatun kiramu. Arsh itu dibawa oleh para malaikat yang mulia. Malaikatul ilahi musawwimina. Para malaikat Allah yang begitu mulia. Ayat banyak, hadis Rasul banyak, pernyataan-pernyataan sahabat begitu banyak. Makanya beliau katakan tadi, kamana qalat tirazul awwalu. Kita terima, kita ikuti seperti yang dinukilkan oleh generasi pertama umat ini. Ini para sahabat, ini ummahatul mu'minin. Seperti itu keyakinan mereka. Begitu pula budak mu'minah yang ditanya oleh Rasul Zalam, Aina Allah qalat fis sama. Maka beliau katakan, mukminah wanita ini. Tetapi semua itu tiada arti bagi Jahmiyah, bagi Mu'tazilah dan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Mereka enggak mau kembali kepada para sahabat dan tabi'in. Ada sekian banyak ayat menunjukkan Allah di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Naik kalimut thayyib, amal soleh diangkat padanya. Yudabbirul amra minas sama' ilal ard thumma ya'ruju ilai. Mengatur urusan dari langit turun ke bumi, jelas menunjukkan di atas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini terjadi dahsyat perselisihan padanya di umat ini. Perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Mubtadi'ah. Kalau kamu lihat betapa banyaknya kelompok-kelompok yang tersesat dalam bab ini, simpang siur dan tidak punya pegangan yang hak masakin, jauh mereka menyimpang dari siratul mustaqim, dari tirazul awwalu, menyimpang jauh dari para sahabat, tabi'in, generasi terbaik umat ini. Kata Imam Ahmad tentang istiwa, istawa kama dzakar la kama yakhtur lil bashar. Allah beristiwa seperti yang Allah sebutkan, alal arsh, tidak seperti yang terbayangkan oleh manusia. Gimana ya istiwanya ya? Apa duduk bersila atau begini begitu? Lah, seperti yang Allah sebut. Istawa alal arsh berarti Allah di atas, tinggi, menetap di atas arsnya. Itu yang Allah sebutkan. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Amantu billah bila tashbih. Aku mengimani Allah tanpa aku serupakan dengan yang lain. Wasaddaqtu bila tamthil. Aku percayai semua sifatnya tanpa aku perumpamakan dengan makhluk. Wattahamtu nafsi fil idrak. Aku menuduh diriku untuk bisa memahami hakikatnya. Ya, ini enggak mungkin kamu bisa. Wa amsaktu anil khaut ghayatal imsak. Adapun masuk membahas permasalahan sifat-sifat ini tanpa ilmu, aku menahan diri, sangat menahan diri. Itu yang Imam Syafi'i rahimahullahu katakan. Begitulah a'immah ketika mengikuti pendahulu-pendahulunya dari para ulama umat ini, sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan rahimahumullahu ta'ala. Demikian beberapa bait yang dinukilkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bahwa seluruh sifat-sifat Allah hendaknya kita terima apa adanya, tidak diselewengkan dari maknanya yang hak, atau bahkan diingkari, tidak ditolak apa yang telah Allah sebutkan tentang dirinya. Ahlul bid'ah mereka sendiri banyak versi dalam memahami sifat-sifat Allah, terutama sifat kalam. Ada dari mereka yang mengatakan al-kalam bagi Allah adalah makna yang ada dalam diri Allah. Itu kalam, kata mereka. Atau kadang mereka katakan Quran Al-Karim itu hikayah an kalamillah, bukan kalamullah, tapi hikayah, cerita tentang kalam Allah seperti ini. Bukan itu kalamullah, bukan itu perkataan Allah. Sebagian mereka sebutkan demikian. Makanya ketika Syekhul Islam disebutkan, Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika bertemu atau lewat di depan Abu Hamid Al-Isfirai ini, dan Abu Hamid Al-Isfirai ini termasuk dari mereka Mu'tazilah Asy'ariyah yang meyakini tadi bahwa perkataan itu bagi Allah makna yang ada di dalam hati, dalam diri. Walhasil lewat Syekhul Islam dan beliau diam, tidak memberikan salam. Kata Abu Hamid kepada Syekhul Islam, kenapa kamu gak mengucapkan salam padaku? Hak seorang muslim ketemu muslim salam dan seterusnya. Kata Syekhul Islam, itu kan madhabmu. Bahwa perkataan itu, ucapan itu ada di dalam diri. Yang tersimpan di dalam hati. Dan aku sudah salam dalam hatiku. Itu kan omongan dalam madhabmu. Yang tersimpan di dalam diri itu omongan, perkataan. Sehingga patah hujjah dan apa yang hendak dipegangi oleh Al-Isfirai ini. Dan nukta pula bahwa seperti Syekh bin Baz sebutkan, orang itu banyak terpengaruh kepada orang yang mendidik dia, orang yang mengajari dia. Makanya ketika disebutkan salah satu syekh dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Makki Ibn Ibrahim, beliau ini guru besarnya Bukhari rahimahullah, istri dari Makki Ibn Ibrahim, terus karena satu kejadian begitu, bagaimana Allah temukan dengan istri Jahm bin Sofwan. Jahm kita tahu, tokoh Jahmi ya. Istri Jahm bin Sofwan maunya istihza, memperolok-olokkan, menolak, karena dia mengingkari sifat istiwa, mengingkari kalau Allah di atas arsy. Ngelihat ini istri Makki bin Ibrahim, berarti istrinya imam sunnah. Kata dia, apa itu ahlu sunnah mengimani Allah di atas arsy katanya. Arsy itu kalau secara bahasa kan maknanya singgasana. Sehingga dia ledek dari situ. Singgasana. Singgasana dari kayu apa itu? Arsy Allah itu. Lalu siapa yang ngukir? Karena siapa yang memahat? Biasanya kalau singgasananya para raja kan besar ya. Lalu kan gak polosan begitu, diukir indah. Kalau para raja, manusia, diukir begini, tangannya pun ada ukir-ukiran begini. Nah, dia mau meledek istri Jahm bin Sofwan nih, arsy Allah itu dari kayu apa, Dan siapa yang memahat juga yang ngukir siapa? Wah, subhanallah, istri Jahm bin Sofwan ini giginya apa ya, gak rata begitu, menumpuk-numpuk begitu. Walhasil kata istri Imam Maki Ibn Ibrahim rahimahullah sambil melihat dia, oh anti mau tanya siapa yang mengukir dan memahat ares. Yang memahat ares itu, yang mengukir ares itu adalah juga yang mengukir gigi-gigimu. Ini siapa yang membuat gigimu seperti itu? Allah SWT. Diam dia sambil marah karena tidak bisa berbicara lagi. Alhasil, kata Syekh bin Baz, hadzal khabith yarithuhal khubuth. Lihat, orang jelek, Jahm, mewariskan kejelekan kepada istrinya karena kedekatan. Wa hadza thayyib, Maki bin Ibrahim, orang baik, maka mewariskan kebaikan kepada istrinya. Berakidah ahlu sunnah, karena suaminya ahlu sunnah. Selamat. Asyahid barakallahu fikum, dari syair ini atau bait ini, Syekhul Islam menjelaskan bahwa ahlu sunnah ketika berdalil, dalil mereka Quran, sunnah, kembali kepada para ulama, sahabat, itu teladan mereka dalam memahami nusus, sifat. Nah, tidak sebagaimana ahlul bid'ah, dalam berdalil mereka bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah, bukan pula kepada generasi terbaik umat ini, justru berpegangan kepada akhtal, berpegangan ada fulan, wa fulan. Dan begitulah mereka selalu yang jadi pegangan orang-orang belakangan yang tidak ada yang bersaksi tentang keimanannya, tentang kebaikannya. Tidak malu mereka kepada Allah, tidak malu kepada Rasul dan mukminin. Kemudian kata Syekhul Islam, wal mu'minun yarawna haqqan rabbahum wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzilu. Ini permasalahan lain, pindah beliau. Dan mukminin melihat Rabb-nya hak, melihat Allah. Dan Allah pula turun ke langit dunia tanpa bagaimana, seperti apa turunnya. Permasalahan pertama tentang ru'yatullah, melihat Allah di yaumul qiyamah, di jannah. Ini pula keyakinan mukminin dari tirozul awwalu, dari semenjak generasi pertamanya, dari para sahabat, bahwa Allah akan dilihat oleh mukminin seperti mereka melihat bulan di malam purnama jelas, seperti mereka melihat matahari di siang bolong, terang, tidak ada awan, tidak ada yang menutupi. Kalau ini ahlu sunnah, sama yang mengingkari pula dalam hal ini kelompok-kelompok bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, dan Khawarij. Dan pantas bagi yang mengingkarinya untuk Allah haramkan baginya melihat Allah di yaumul qiyamah kelak. Di Mutaffifin ayat 15 Allah sebutkan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka mereka sungguh di hari itu terhalang dari Rabb-nya, terhalang dari melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mereka karena dimurkai Allah ditutupi tidak melihat Allah, maka mukminin yang diridhai oleh Allah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kenikmatan bagi mereka, sebagaimana itu azab bagi kafirin dihalangi dan ditutupi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam Al-Qiyamah Allah sebutkan wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah mereka di hari itu cemerlang, cerah bercahaya karena wajah-wajah itu melihat Rabb-nya. Pendalilannya dari satu, Allah sebutkan wajah wujuhun, yang wajah adalah tempat atau anggota tubuh manusia untuk melihat. Melihat dengan wajahnya, dengan mata pandangan yang ada di wajahnya. Yang kedua, Allah sebutkan itu dengan harf ila. Ila rabbiha nadhira. Dan nadhara ila dalam bahasa Arab bermakna ru'yah. Nadhar, melihat kepada sesuatu yang dilihat. Dan di sini Allah SWT ila rabbiha nadhira. Yang ketiga, konteks ayat tidak menunjukkan makna lain yang bisa membelokkan dari makna melihat. Enggak ada bukti yang bisa membelokkan bahwa makna nadhiratun di sini maknanya ini, maknanya itu. Ayat hanya menyebutkan wujuh. Yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Sehingga tidak bisa mereka belokkan, tidak bisa mereka selewengkan ke makna lain selain melihat dengan bukti-bukti tadi. Begitu pula Allah sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Yunus 26. Orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka balasannya husna, jannah. Wa ziyadah dan tambahan. Ditafsirkan dari hadis Suhaib oleh Rasulullah SAW. Yunadillah ahlal jannah. Yaitu Allah panggil penduduk surga. Idza dakhala ahlul jannah nada munadin. Jika mereka masuk surga dipanggil, ya ahlal jannah, innalakum mau'idan saufa nunjizkumuhu. Kalian punya janji dari kami dan sekarang kami akan berikan janji itu untuk kalian. Fayaqulun, maka ahlul jannah menjawab, ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana. Wahai Allah, apalagi? Kenikmatan apalagi? Engkau sudah putihkan wajah-wajah kami. Ya matabiyadu wujuh, ahlu sunnah. Alam tudkhinna jannah, engkau sudah masukkan kami ke surga. Alam tuzahzihna anin nar, engkau selamatkan kami dari neraka. Apalagi? Qala bala innalakum mau'idan lan tukhlafau. Kalian punya janji enggak akan diingkari. Fayatajalla lahum fayarawnahu. Dari situ Allah tampakkan dirinya kepada mereka dan di situ mereka melihat Allah SWT. Fayanduruna ilaih. Di situ mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis pun Rasul sebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudhamun fi ru'yatih. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan terganggu, tidak akan terhalangi untuk melihatnya. Begitu pula dalil ahlu sunnah tentang melihat Allah ini, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan Rabbi arini andur ilaih. Ya Allah, tampakkan dirimu untuk aku bisa melihatmu di dunia. Kisahnya di dunia ini, zaman Nabi Musa. Qala lan tarani. Kamu enggak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin indur ilal jabal. Fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat ke gunung itu. Kalau tetap dia di tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah tampakkan dirinya ke gunung, hancur gunung itu. Dan Musa pun terjatuh pingsan alaihissalam. Pendalilan ahlu sunnah dari sini tentang kisah Musa, yang pertama bahwa itu diminta oleh Nabi Musa. Dan kita tahu Nabi Musa ulul azmi minar rusul, termasuk Nabi yang termulia. Artinya, jika Allah itu tidak mungkin sama sekali untuk dilihat, tidak akan diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa jauh dan gak ada bandingannya. Lebih kenal, lebih tahu Allah daripada ahlul bid'ah yang mengingkari kalau Allah itu bisa dilihat. Kalau itu mustahil dan tidak mungkin, maka gak akan Nabi Musa minta. Hanya saja di dunia ini yang tidak mungkin. Yang kedua, bahwa Allah menampakkan dirinya, benar-benar menampakkan dirinya ke gunung. Tajalla rabbahu lil jabal. Dan gunung itu pun hancur. Ja'alahu dakka. Padahal gunung makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak menjalankan syariat, tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah-perintah, tidak meninggalkan larangan-larangan, benda mati, batu. Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu sungguh-sungguh. Padahal itu gunung. Maka untuk Allah menampakkan dirinya kepada mukminin yang selama hidupnya dia taat kepada Allah, dia istiqamah, dia ibadah, dia bertauhid, dia tidak syirik, dia beramal soleh, lebih pantas, lebih-lebih Allah akan tampakkan dirinya. Wong ini yang wala sholat, wala apa gunung. Allah tampakkan dirinya, apalagi kepada mukminin, sebagai kenikmatan besar yang Allah balaskan kepada mereka. Ziyadah, Allah tampakkan dirinya subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, turunnya Allah ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah menerima doa hambanya, Allah kabulkan, Allah jawab permohonan mereka. Man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa, kata Allah, yang di malam ini berdoa kepadaku, pasti akan aku jawab. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Sekaligus ini tadi, kalau dikaitkan dengan bait yang sebelumnya, bantahan kepada Asy'ariyah yang menyelewengkan makna pembicaraan Allah itu. Kata mereka, sebagian mereka, itu bicara bukan Allah. Lalu siapa? Ya, sebagian mereka katakan itu suara yang mereka sebutkan Allah jadikan pada pohon atau apa begitu. Lalu siapa yang berhak bicara seperti ini selain Allah? Omongan siapa ini sekarang? Karena mereka mengingkari kalau Allah bicara. Lalu siapa yang bicara? Siapa yang mengatakan bicara ini? Siapa yang berdoa padaku? Pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta? Pasti akan aku beri. Siapa yang bicara demikian kalau bukan Rabbul Alamin? Ini juga bantahan telak yang para ulama sebutkan terhadap mereka. Begitu pula serupa dengan itu, ketika mereka katakan kisah Nabi Musa yang diajak bicara Allah, kata mereka itu bukan Allah yang bicara. Lalu ya, pohon di dekat Nabi Musa. Lalu siapa yang berkata ada pembicaraan dan itu didengar oleh Nabi Musa? Suara itu berkata, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku Rabbmu, wahai Musa. Inni rabbuka, lepas sandalmu, engkau di lembah yang suci, tuwa. Siapa yang berbicara ini? Aku Rabbmu, penciptamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, dan seterusnya. Rububiyah. Siapa ini kalau bukan Rabbul Alamin? Pohon berkata demikian. Innani ana Rabbuk. Nah, jelas batilnya anggapan dan akidah mereka. Alhasil kembali kepada bait Syekhul Islam, bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nah, turun bila kaif, tanpa bagaimana. Artinya Allah turun seperti yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah turun, Allah tidak sebutkan. Maka kita tidak membahas dan tidak berbicara sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Dan kita tidak bicara sesuatu yang tidak di ajarkan oleh Allah kepada kita, kita diam. Begitulah ahlu sunnah. Karena mereka membahas lebih dari yang Allah sampaikan kepada mereka. Hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia. Mereka bahas kaifnya ini bagaimananya. Berarti, ya kalau Allah turun berarti arsnya kosong, ditinggal turun. Apa ada pemberitaan dari Allah kalau arsnya kosong? Ini yang dimaksud. Khalas, uskut. Jangan kamu bahas, jangan kamu tanya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Kamu terima, kamu imani seperti Allah ajarkan, seperti Rasul sampaikan. Imani kalau Allah turun ke langit dunia. Makanya kata Syekhul Islam, hadis-hadis yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia, mutawatir, muhkam. Maaf, muhkam. Jelas pendalilannya. Ayat hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy juga muhkam, jelas pendalilannya, masing-masing jelas. Maka ini kita imani, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kita pun mengimani Allah turun ke langit dunia ketika seperti pada malam terakhir. Lah bagaimana? Ada perbedaan di antara keduanya, ada benturan? Enggak ada. Allah Maha Kuasa. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Bukan seperti makhluk. Kalau rajanya sedang inspeksi atau turun ke lapangan sana, ya singgasananya kosong, kantornya kosong. Itu manusia yang penuh kekurangan. Tidak demikian dengan Rabbul Alamin. Nah, kita imani ya Allah beristiwa di atas arsy. Turun ke langit dunia, ya Allah turun ke langit dunia. Kenapa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Itu kita imani, ini pun kita imani. Kita tidak berbicara sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Perkara arsy kosong, ini tahu dari mana kalian kok? Ada dalilnya. Makanya kata Imam Ahmad, la natajawazul kitab was sunnah. Dalam membicarakan ayat-ayat, membicarakan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh melebihi dan melangkai Quran dan sunnah. Kita punya batasan. Sebatas apa yang Quran sebutkan, sebatas apa yang sunnah sebutkan, itu yang kita imani. Itulah yang Syekhul Islam sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, demikian pula di hari Arafah Allah turun ke langit dunia, Allah banggakan para hujjaj, jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Lihat hambaku itu datang dari tempat jauh, berdebu ini itu, mengharap ridhoku, berdoa ini. Al-Muhim, Allah Subhanahu wa taala Rasul kabarkan bahwa ia turun, maka kita imani bahwa Allah turun. Turun ke langit dunia seperti yang sunnah kabarkan di hari Arafah, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Terima apa adanya, jangan membahas, jangan membicarakan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam sunnah. Karena yang dibicarakan zat yang maha agung, zat yang maha besar. karena mereka semakin melebarkan pembahasannya turun ke langit dunia. Ketika sepertiga malam terakhir, sebentar kata mereka, dunia ini kan terus berputar waktunya. Sekarang sepertiga malam terakhir di sini, jam 1:30 misalnya malam. Nah, lalu sebentar lagi di wilayah sana sepertiga malam terakhir, yang tadinya sore jadi malam, sepertiga malam terakhir, berarti turun terus ke dunia. Semacam ini, pembahasan-pembahasan yang gak ada di dalam Quran dan Sunnah. Mereka intinya ma qadarullah haqqa qadrih, tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah dengan seharusnya, dengan yang sepatasnya. Mereka anggap Allah itu layaknya makhluk, punya keterbatasan. Mereka yakini Allah itu seperti manusia, yang gak mungkin dalam satu waktu di sini, sebentar lagi di situ, sebentar lagi. Itu manusia, makhluk kecil, lemah. Sementara yang kita bicarakan Rabbul Alamin yang maha besar, yang gak ada sesuatu yang sulit dan tidak ada yang melemahkan Allah apapun. Karena kemuliaan Allah di hati mereka kecil, mereka tidak agungkan sebagaimana seharusnya, maka mudah bagi mereka untuk mempermainkan dan menolak sifat-sifat Allah, untuk mereka ingkari, mereka selewengkan, karena mereka tidak mengagungkan Allah, tidak meyakini kebesaran Allah sebagaimana seharusnya. Jika mereka ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang seharusnya, seperti ahlu sunnah, gak ada sulitnya dia imani Allah maha agung, maha besar. Allah turun, Allah di atas aras, Allah maha kuasa, Allah yang maha besar, yang diyaumul qiyamah bumi dalam genggamannya, langit dilipat, langit yang 7 lapis ini semuanya dilipat dalam tangan kanannya. Kebesaran Allah SWT seperti itu. Ma qadarullah haqqa qadri. Ahlul bid'ah tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya, sehingga mereka permainkan sifat-sifat Allah yang mereka anggap bertentangan dengan akal mereka. Mereka benturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Al-Ma'idah itu tentang turunnya Allah ke langit dunia. Secara suluk, bagi seorang mukmin, tentu memberikan semangat kepada dirinya untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa, karena Allah janjikan baginya untuk menjawab, mengabulkan doanya, untuk memberi segala permintaannya dari kebaikan-kebaikan dunia maupun perkara kebaikan akhiratnya. Karena itu waktul mustajab, waktu dikabulkannya doa, dan salah satu sebab doa itu dikabulkan taharril awqat, ijabah, cari waktu-waktu ijabah. seperti ini, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamat, dicari sujud paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah, agar doa dikabulkan oleh Allah SWT. Yang bisa kita kaji, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah.